I'm in peace, so I'll technology. Gak akan ada habisnya, ya memang begitu. Hidup ini sederhana, just take it easy baby. Mari kita rayakan. Yeah. Berkumpul, berkumpul dengan filosofi. Udah, gitu aja.